Gundari, saka panggung nu asa kai kam si biak perbinaga, rasi ku cuma ke rumah. Sekali lah nekam karina, bahan laguna, weken kena, sing dekenca sastrawan tarigan, adi ngokam ku tengah karina, menakan dagi kendang tapi keyboard, palu! Maka terakap kuring tama kembiri adina surum kinaman bangku lagi rasa lalat kampagi ku kelengi rasa lalat kampagi ku kelengi weken kena nande karo weken kena labo ku suruh kena pagi ku cuma weken kena abi, weken kena. Kutami-tami kampagi ngasa metua. Tiga jumpa, jahen tapi jumana. Lembu mari kena ke pulang tambatna. Dialah merupa, mejintuh ucil mana. Erkalimbu bu nage suka hamatna, erkalimbu bu nage suka hamatna. Weken kena mama, weken kena. Kutami-tami kampagi ngasa metua. Weken kena mami, weken kena. Aku kelpagi ingandu ngasa metua. Ku teragia adikku gengken, enda meseragia radu si kelengen. Ula ayaki merupa ras kalak bayak, kita nami-nami, kita rusu-rusi lebak. Weken kena mama, weken kena, ku tami-tami kampagi ngasa metua. Weken kena mami, weken kena. Aku kelpagi ingandu ngasa metua. Weken kena mama, weken kena. Kutami-tami kampagi ngasa metua. Weken kena mami, weken kena. Aku kelpagi ingandu ngasa metua. Thank you. lalak.